Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, thumma qala ta'ala, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanati minal mu'min an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'idhni ahlihin wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra muhsafihat wala muttakhidati akhdan fa'idha uhsinna فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan siapa yang tidak mampu di antara kamu taulan, yakni mahar ataupun memberikan mahar ataupun yakni ke lapangan untuk istrinya, hendaknya dia menikahi wanita-wanita muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari kalangan kaum mukminat, wanita-wanita mukminat yang muhsanat, yang menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia tidak mampu menikahi mereka karena enggak punya harta, famimma malakat aymanukum, maka boleh dia menikahi wanita-wanita yang jadi budak-budak di tangan kamu. Min fatayatikumul mu'minat, dari budak-budak kamu yang mukminah. Wallahu a'lamu biimanikum, Allah lebih tahu tentang keimanan kamu, sebagian kamu dari sebagian yang lain. Fankihuhunna biizni ahlihinna, nikahilah mereka dengan izin wali ahli mereka. Ini ahli mereka di sini majikan-majikan mereka. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikan kepada mereka ujurahun dengan cara yang ma'ruf. Muhsanat, dan ini dalam keadaan untuk menjaga kehormatan dirinya. Ghayra musafihat, ghayra musafihat, bukan untuk yakni melakukan perbuatan keji. Wala muttakhidati akhdan, atau mengambilnya menjadi apa namanya, untuk mencari pasangan kencan. Fa idza uhsina, kalau dia sudah uhsin bersuami, fa in ataina bi fahisatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat, maka ketika dia melakukan perbuatan keji dalam keadaan sudah menikah, ini budak-budak itu, maka wajib atas mereka untuk ditimpakan hukuman had, separuh ma'alal musonat, dari yang diperoleh wanita-wanita musonat, wanita-wanita terhormat. Minal adab, dari adab. Kalau ini yang dimaksud adalah jilid cambukan. Kalau wanita-wanita merdeka, wanita-wanita merdeka yang musonat, tapi mungkin terjumus dalam perbuatan zina, keji, ya. Kalau yang bikir kan dicambuk 100 kali, maka yang budak itu cuma 50 kali. Dan di sebagian ulama menyatakan tidak ada rajam untuk mereka, tidak ada rajam untuk budak. Tapi kalau mereka dalam keadaan statusnya budak, melakukan perbuatan keji, itu juga apa namanya, kalau bukan muhsin ya, bukan muhsanat, tidak punya suami, melakukan perbuatan keji, maka dia kena ta'zir istilahnya. Ta'zir, ta'zir itu hukuman di bawah hukuman had. Baik. Dari kaliman khasyial anata minkum, dan itu untuk mereka yang takut akan perbuatan zina. Minkum, diantara kamu. Wa antasbiru khairul lakum wa allahu ghafurur rahim, dan bersabar itu lebih baik bagi kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dzalika liman khasyian anata, ini menikahi budak-budak wanita yang mukminah Kalau memang gak mampu, khawatir terjerumus dalam perbuatan keji, ini dibolehkan. Dibolehkan. Nah, kalau gak dapat, gak dapat, ya ini wanita merdeka. Tapi kalau bersabar, itu lebih bagus. Dan tergantung masing-masing orang. Nah, karena musabar ini misalnya kena, kalau dia menikahi budak, kalau orang merdeka menikahi budak, Abdul Malik enggak main. Kalau dia orang yang merdeka menikahi budak, itu dikhawatirkan anaknya terikut jadi budak. Nah, ini yang makanya dihindari. Biasanya masa lalu dihindari untuk menikahi wanita budak yang walaupun dia mukminah kemudian dinikahi. Lain halnya kalau dia misalnya dimerdekakan lebih dahulu. Nah, statusnya merdeka, nah, baru dinikahi. Dan seringnya mereka kalau di zaman di masa lalu di awal-awal di kalangan salaf dulu enggan untuk menjadikan budak-budak tawanan itu sebagai ibu bagi anak-anak mereka. Enggan karena khawatir nanti statusnya orang namanya tawanan, budak. Jadi tawanan budak milik majikannya. Nah, kemudian kalau nanti punya anak khawatir anaknya terikut walaupun itu statusnya budak. Ya. Enggak dinikahi tapi jadikan memang halal untuk majikannya. Tapi setelah para salaf melihat tokoh-tokoh muda seperti Salim bin Abdullah bin Umar, kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, kemudian Ali bin Husain bin Ali bin Zainal Abidin, itu para salaf berlomba-lomba. Jadi para sahabat yang akhirnya pun mereka menjadikan tawanan-tawanan budak itu jadi umul walad. Tiga orang ini termasuk di kalangan bintang, istilahnya ulama terkemuka di kalangan salaf, di kalangan tabi'in. Ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin, imam di kalangan Ahlul Bait. Kemudian Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, termasuk dari kalangan fuqaha sab'ah. Demikian pula Salim bin Abdullah bin Umar, khilaf, walaupun diantaranya ada khilaf. Taib, qala rahimahullah, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ طَوْلَ أَلَّذِي هُوَ الْمَهْرِ لِنِكَهِ الْمُسْوَنَةِ, yang enggak mampu untuk memberikan mahar wanita-wanita merdeka, untuk menikahi wanita-wanita merdeka, enggak punya kemampuan. Ya, ini musonat yang dimaksud adalah al-harair al-mu'minat, wanita-wanita merdeka. Wanita-wanita merdeka yang mu'minah. وَخَفَ عَلَى نَفْسِهِ الْأَنَتْ أَيْ أَزِّنَا أَوْ أَلْمَشَقَّةَ الْكَثِيرَةِ, dan dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perbuatan keji ini atau kesulitan yang banyak kalau dia tidak menikah. Fayajuzulahu nikahul ima al mamlukat al mukminat, maka dalam kondisi seperti ini boleh dia menikahi budak-budak yang dimiliki tapi dengan syarat dia mukminat. Wahada bihasabi ma yadhhar, dan ini tergantung apa yang terlihat, apa yang dia enggak mampunya dari sisi mana. Wa illa fallahu a'lamu bil mu'min as-shadiq min ghairihi. Kalau tidak, maka Allah lebih tahu tentang orang yang beriman yang jujur daripada selain Allah. Allah lebih tahu siapa yang jujur dan tidak dalam keimanannya. Artinya, kalau memang di keadaan dia masing-masing orang itu ya, lebih tahu tentang keadaan dirinya. Ya. Fa umur dunia mabniyatun ala zawahiril umur. Perkara-perkara dunia itu dibangun di atas hal-hal yang sifatnya lahiriah, bisa terdengar, terlihat. Wa ahkamul akhirah mabniyatun ala ma fil bawatin. Sedangkan hukum akhirat itu dibangun di atas hal-hal yang sifatnya bawatin, keamalan, keikhlasan, kejujuran, ketakwaan. Itu hukum-hukum akhirat. Qala, orang-orang yang seperti ini yang tidak mampu, fankihu hunna, yani ketika tidak mampu menikahi wanita-wanita muhsanat, maka nikahilah wanita-wanita yang mereka itu fatayat, budak-budak yang dimiliki. Fankihuhunna ay al-mamlukat. Nikahilah mereka. Yani mamlukat tadi. Budak-budak tadi. Bi'idni ahlihinna ay sayyidihinna wahidan aw mutaaddidan. Dengan izin ahlinya, yakni majikan mereka, baik itu satu ataupun mau lebih dari satu, dengan izin majikan mereka. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Berikan kepada mereka mahar mereka dengan cara yang ma'ruf, ay walau kunna ima'an, walaupun mereka ima', statusnya budak. Fa innahu kama yajibul mahru lil hurrah. Sebagaimana wajib mahar untuk yani wanita merdeka, fakadzalika yajib lil amah. Yajib lil amah. Walakin la yajuzu nikahul ima illa, tetapi tidak boleh menikahi wanita-wanita yang statusnya budak. Statusnya budak. Illa idza kana idza kunna muhsanat. Kalau mereka muhsanat ay afifat anizinat, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatannya dari perbuatan keji, muhsanat. Ghairu musafihat ay zaniyat alyaniyah, musafihat, perbuatan keji yang terang-terangan. Ini mungkin nampak dari sikapnya yang tabarruj, mutabarrijat, ya. Wala muttakhidati akhdan. Itu diantara, enggak mesti, ya. Wala muttakhidati akhdan, dan tidak pula menjadikan pasangannya itu sebagai akhdan, akhilla fisir, teman kencan, ya. Ya, teman, nah, ini yang falhasil annahu la yajuzu lil hur al muslim nikahu amah. Simpulannya kata beliau, tidak boleh wanita laki-laki yang merdeka, yang statusnya merdeka muslim, menikahi wanita-wanita yang statusnya budak. Nah, kalau dia punya budak itu halal untuk dia. Nah, kalau dia saya mungkin mau memerdekakan jadi istri, atau sebelum dibeli, ya, sebagaimana Rasulullah SAW kan tawanan-tawanan itu seperti Munah Sofiyah bintu Huyai itu tidak langsung jadikan selir, tapi beliau bebaskan merdeka, itu kebebasan itu, kemudian dia masuk jadi mahar. Nah, begitu juga dengan Juwairiyah, Munah Juwairiyah bintu Harith al-Hilaliyah bintu Dirar, ya, al-Hilaliyah. Nah, itu juga di beliau dalam keadaan dapat jadi tawanan, mau menebus dirinya, ditawarkan oleh Rasul, dimerdekakan, kemudian jadi istri Rasulullah. Nah, tapi kalau di dia dalam keadaan statusnya budak dinikahi, itu dalam kondisi seperti disebutkan oleh beliau di sini, tidak boleh seorang Muslim merdeka menikahi mereka, kecuali dalam kondisi yang tadi di atas disebutkan. Nanti disebutkan juga oleh beliau syaratnya. Illa bi arba'ati syurut, kecuali dengan empat syarat. Dzakarallahu, yang pertama al-iman. Wallahu a'lam, kalimat bihinna ini anak tidak paham. Dari tadi mikirnya al-imanu bihinna, berarti kan kalau aman nabi itu ada sesuatu yang diimani. Ini kalau aman al-iman bihinna, apakah maksudnya iman itu ada pada mereka, ya? Atau iman kan kalau misalnya kita dalam perjalanan kita al-imanu billah, ini kok bihinna, ini jadi tanda tanya. Kalau ada yang punya naskah yang baru, coba gitu juga sama al-imanu bihinna. Iya, sama Mas Narno. Nah, itu yang aneh. Ini cetakan dulu di Arus deh, Taib. Agak janggal. Coba nanti di ala kulihal jelas. Yang jelas yang pertama, syarat pertama, budak wanita itu harus beriman. Kemudian yang kedua, wal iffah zahiran wa batinan. Punya sifat iffah, dia menjaga kehormatan dirinya lahir dan batin. Yang tampak maupun yang tidak tampak. lahir dia nampak menjaga dirinya dengan berpakaian, berhijab, jauh dari kesenangan ini, tidak suka ikhtilat. Batin tidak sembunyi-sembunyi, buat kencan, punya pacar istilahnya. Ya. Wa adamu istita'ati tulil hurrah, dan ketidakmampuan untuk memberi mahar kepada wanita merdeka. Yang keempat, khauful anat, takut, khawatir, lemah, enggak mampu menahan diri untuk ini, dari perbuatan apa namanya, khawatir jatuh kepada perbuatan keji. Ini khauful anat. Fa idza tammat hadhihi syurut jaza lahu nikahun. Enggak bisa melamar wanita merdeka. Terus khawatir ini jauh dari rumah di perantauan. Nah, kemudian punya iman, ya, punya sifat ifah. Nah, ini baru dia bisa atau boleh kondisi seperti ini dia menikahi mereka. Kalau dia tidak mendapatkan itu, cuma disebutkan dalam akhir ayat wa antasbiru khairul lakum. Nah, makanya tadi memang keimanan masing-masing orang itu, keadaan seseorang itu masing-masing berbeda dan hanya Allah yang tahu. Wa ma hadza fasabru an nikahihinna afdal. Berarti kalaupun dalam kondisi seperti itu, sabar untuk tidak menikahi mereka lebih utama. Sabar untuk tidak menikahi mereka itu lebih utama. Nah, khawatir kan syarat-syaratnya khawful anat. Khawful anat ini kan berarti kan misalnya orangnya masih muda, masih kuat, jauh dari rumah. Nah, dalam kerja seperti itu, kalau dia tidak menikah, tidak punya pasangan, bisa jatuh perbuatan zina. Nah, demi untuk itu cuma enggak mampu untuk melamar wanita merdeka. Yang adanya cuma budak. Nah, kalaupun itu bisa misalnya ditemukannya dan dia artinya mampunya budak, fasabru an nikahihinna afdal. Mohon. Bersabar untuk tidak menikahi wanita-wanita yang statusnya budak ini masih lebih utama. Apa? Bersabar menahan diri. Apa? Asyamu junnatun. Nah. Puasa. Nah, itu yang repot. Ya kan masing-masing orang tahu. Ya. Lima fihi min ta'aridil aulad, karena kalau menikahi mereka yang statusnya budak ini menyodorkan anak lirik, terbawa nanti kepada status ibunya, jadi budak. Walima fihi minad dana'ah wal aib, karena pada budak itu biasanya ada kerendahan dan aib, terutama mental. Nah, terutama mental, psikisnya. Ya. Status itu akan membawa dia merasa rendah, minderan, terus juga kalah gitu loh. Nah, beda dengan orang yang merdeka, dia punya izzah. Makanya juga itu juga kalau misalnya pun menyusui, kalau tidak keliru, Suwaibah bintu al-Aslamiyah dibebaskan dulu ya, dibebaskan dulu baru menyusui Rasulullah SAW. Nah. Karena kan ketika mendengar Suwaibah melaporkan kepada Abu Lahab, Muhammad sudah lahir, langsung dia dibebaskan. Nah, kemudian jadi ibu susu Rasulullah. Nah, itu terangkat, tidak masalah. Makanya yang ibu susu Rasulullah, tidak ada yang statusnya budak. Nah, itu termasuk kemuliaan. Maka kalau misalnya memilih pun juga, misalnya mau menyusukan anak, lihat, ya seperti istilahnya antum, ada bibit, bebet, bobot. Tidak hanya untuk nikah, tapi juga untuk status susuan. Qala rahimahullah. Maksud itu yang cerdas, yang memang punya akhlak, punya din, kemudian bangsawan, punya hasab, kedudukan. Qala rahimahullah ta'ala wa hada idza amkana sabru, kalau memang memungkinkan untuk sabar. Wa fa illam yumkin as-sabr anil muharram illa bi nikahihinna wajaba dzalika. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, nah masing-masing seperti disebutkan di atas, fa fallahu a'lamu bil mu'mini shadiq min ghairihi. Allah lebih tahu mana mukmin yang jujur. Nah, kalau memang tidak memungkinkan sabar tidak menikahi mereka dari perbuatan yang haram kecuali dengan menikahi mereka, maka ya wajib. Nah, ya, kalau memang tidak sabar. Nah, tapi sebatas mana? Ya. Apalagi kalau misalnya talabah. Ya. Dan juga ya, talabah misalnya. Ya, kalau misalnya alasannya, kalau nanti saya ditanya nanti masalah apa namanya urusan rumah tangga, urusan ya nih urusan kaum wanita, saya tidak punya istri, gimana saya menjawab? Nah, itu ya terlalu dipaksakan menjawab seperti itu. Nah, alihkan ke yang lain kalau memang ada. Nah, kalau enggak ya ada kedua, ada yang artinya walaupun tidak, tapi ada contoh yang bisa dilihat lebih dekat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, Imam Nawawi rahimahullah. Nah, fatwanya kurang apa tentang hukum fiqh apa fatwa al-mar'ah muslimah. Qala rahimahullah wa li hadza wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, oleh karena itulah ini Allah berfirman wa an tasbiru dan bersabar itu lebih baik bagi kamu wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qauluhu qala syai rahimahullah fa idza uhsinna. Nah, kalau budak-budak wanita itu sudah menikah, aita zawajna au aslamna, sudah menikah atau sudah masuk Islam, ai al-ima, budak-budak wanita itu, fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanat ai al-harair. Maksudnya muhsanat di sini harair, wanita-wanita merdeka, mereka mendapatkan separuh hukuman ini minal adab, adab siksaan ya, hukuman maksudnya ada hukuman dari wanita-wanita merdeka. Kalau wanita merdeka dijilid 100 kali, wanita statusnya budak 50 kali. Kalau yang ini mereka dirajam, budak wanita tidak dirajam. Tapi mau, mentang-mentang enggak dirajam, jadi budak, terus bisa bebas ber... Nah, ya enggak pantas. Nah, rendah, sudah rendah lagi. Bahkan disebutkan dalam riwayat, kalau sudah berulang kali, jual walaupun rendah harganya. Nah, budaknya berulang-ulang melakukan perbuatan keji. Sudah dikasih tahu, diingat, sudah dicambuk. Atau, enggak juga. Ini gimana? Ya sudah, jual walaupun harganya rendah. Nah, padahal kalau di zaman itu, sebaik-baik budak itu, yang paling disayang majikan, yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling bermanfaat. Nah, kalau dia mukmin, nah itu para sahabat, para salaf berlomba-lomba untuk membebaskan. Qala wa qawlu nad. Wa dzalika alladhi yumkin tansifuhu. Itulah yang memungkinkan untuk dibagi dua. Wa huwa al-jilid, yaitu cambukan. Fa yakunu alaihinna 50 jildatan. Ada 50 jilid, 50 kali cambukan. Wa amar rajum falaysa alal ima rajmun. Jadi enggak ada kewajiban untuk mereka dirajam kalau statusnya budak. Li'annahu la yuntasaf la yatanassaf. Karena enggak mungkin bisa dibagi separuh misalnya dirajam, kan namanya rajam itu kan dilempar sampai mati dan batunya pun bukan batu sebesar kepalan. Dan enggak lempar sekeras. Enggak dilempar keras. Rajam itu enggak dilempar dengan keras. Yang penting dia ngerasakan sakitnya. Yang penting dia merasakan, tidak boleh cepat dia mati. Tidak boleh dibuat ini dia lebih cepat mati. Juga jangan dibuat dia apa namanya ya batu terlalu kecil sehingga tidak terasa bagi dia sisaan. Tapi tetap untuk mengeluarkan darah, mengucurkan darah dan dia mati. Itu rajam. Nah, ini kalau untuk kelas status budak itu tidak bisa dibagi dua. Ya. Nanti berarti setengah mati setengah hidup nanti. Fa'alal qaulil awal idza lam yatazawwajna falaysa alaihinna had. Nah, menurut pendapat yang pertama berarti kalau dia tidak menikah maka tidak ada hukuman had bagi dia. Innama alaihinna ta'zir. Nah, ini yang kita sebut tadi. Kalau dia belum nikah, berarti kalau dia melakukan perbuatan keji, dia kena ta'zir. Ta'zir itu hukuman tapi apa di bawah hukuman had. hukuman, tapi di bawah hukuman had. Hukuman had paling ringan menurut sebagian ulama 40. Berarti di bawahnya 20 kali cambukan. 40 itu yang khilaf tentang ini hukuman orang mabuk. Ya, sebagian mengatakan 80 karena kalau dia sudah mabuk berarti omongannya ngelantur. Nah, ini yang ditambah. Nah, tapi kalau hukum asalnya ada yang mengatakan asalnya kalau sudah mabuk dia 40 sudah. Nah, itu paling takzir yang apa hukuman had yang paling ringan menurut sebagian ulama. Nah, kalau separuhnya berarti 20. Qala inna ma'alaihinna ta'zir yarda'uhunna an fi'lil fahisyah, untuk mencegah dia, menghentikan dia dari perbuatan keji. Nah, wa 'alal qawli tsani innal ima' ghairu muslimat. Nah, menurut pendapat yang pertama, kemudian yang kedua, ima' itu yakni tidak muslimat. Ya, yang tidak muslimat, innal ima' ghairu muslimat, yang bukan muslim, karena disebutkan tadi fatayatikumul mu'minat atau fa'i. Nah, faida ausinna faalaihinna nisfu ma alal musonati minal adab. Nah, ini kalau yang terkait dengan juga yang di atas, kalau dia tidak muslim berarti kan tidak mukmin. Idza fa'alna fahisyah aidan uzirna. Ya, ditakzir. Nah, kalau dia bukan wanita ini budak tapi tidak muslim, Majusi misalnya atau Nasara atau yang apa namanya Yahudi atau yang lain, kafirah ya. Kalau statusnya budak, nah, dia melakukan perbuatan keji, dia tidak kena hukuman had, tapi kena ta'zir. Wa khatama hadhil ayat bihadainil ismainil karimain, dan Allah menutup ayatnya dengan dua nama yang mulia ini, likauni hadhil ahkam rahmatun bil ibad, rahmatan bil ibad. Nah, itu diantara salah satu hikmah kenapa akhir-akhir ayat-ayat itu disering ditutup dengan dua nama Allah yang mulia. Dan itu kata Syekh dalam kitab beliau Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran, itu sangat berkaitan dengan konteks ayat. Kenapa ditutup dengan dua nama ini? Salah satu di sini disebutkan beliau liqauni hadhil ahkam rahmatan bil ibad, karena hukum-hukum ini adalah sebagai rahmat bagi hamba. Wa karman wa ihsanan ilaihim, kemuliaan, kebaikan untuk mereka. Falam yudayyiq alaihim, tidak Allah persulit, persempit atas mereka. Bal wasi'a, wasa'a ghayatas si'ah, bahkan Allah luaskan hukumannya. Allah luaskan itu sebagai bentuk rahmat, apa, membersihkan mereka. Nah, nilai manusia itu mahal, kehormatan mereka itu mahal dibandingkan dengan makhluk lain, agung. Makanya ketika dia dalam keadaan misalnya, kenapa diberlakukan hukuman rajam untuk mereka yang sudah pernah menikah jatuh dalam perbuatan keji? Untuk membersihkan mereka. Setelah tubuhnya merasakan semua kenikmatan yang jelek, yang kotor, yang keji, pantas dia untuk merasakan sakit sekujur tubuhnya juga. Nah, itu hikmah. Ya, kenapa? Ya, hukuman rajam. Dan bukan sebuah kejaman, bahkan itu melepaskan dia dari adab akhirat. Nah, sebagai rahmat. Ya, tapi orang-orang Yahudi memang kalau apa namanya nggak bisa melihat kecuali yang nampak di depan mata mereka, sehingga sesembahan mereka sejak dahulu pun juga mereka buat untuk selalu terlihat wujudnya. Mereka buatlah patung anak sapi emas. Nah, makanya disebutkan juga oleh sebagian ulama, mukjizat itu Allah berikan pada para nabi itu tergantung kepada kecerdasan masing-masing umat yang didatangi. Nah, bangsa Arab bangsa yang paling cerdas. Allah kirimkan dengan pada mereka, Allah turunkan pada mereka, kirimkan utus nabi yang paling fasih. Nah, kecerdasan dan diantara manusia itu kenapa? Pandainya dia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya mereka dikatakan orang Arab. Itu juga pandainya apa menjelaskan kalimat-kalimat yang ringkas untuk menerangkan makna yang luas. Nah, maka Allah turunkan Al-Quran. Ya, ini mukjizat yang khalidah, mukjizat yang abadi. Maka orang-orang yang cerdas akalnya, sehat, itu akan berterima dengan Al-Quran. Itu akan berterima. Qala wa la'alla fi dzikril maghfirah ba'da dzikril had isyaratun ila annal hudud kafarat. Nah, ini salah satu diantaranya juga. Kenapa disebutkan dalam akhir ayat ini maghfirah setelah menyebutkan hukuman had? Itu sebagai isyarah kepada bahwa hukuman-hukuman had itu kafarat. Apa? Tebusan, membersihkan mereka yang melakukan itu dari dosa sehingga di akhirat mereka tidak diazab lagi. Makanya ketika tahu hakikat hukuman-hukuman ini, seorang ghamidiyah wanita lemah itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tahirni, sucikan saya, sucikan saya. Datang kepada Rasulullah ngadu. Rasulullah, jangan tolak saya seperti Maiz. Ini saya hamil. Datang kepada Rasulullah. Nah, kemudian pulang, suruh pulang sampai dia melahirkan. Datang lagi 9 bulan kemudian, ya Rasulullah saya sudah melahirkan, pulang susukan anakmu. 2 tahun kemudian datang lagi, ini anaknya sudah diserahkan kepada salah seorang muslimin, anak itu ibunya dirajam. Kenapa? Mereka tahu itu adalah kafarah, membersihkan diri mereka dari dosa-dosa tersebut. Dan itu juga karena adanya ta'zim. Adanya ta'zim kepada Allah itu yang mendorong wanita ini mau. Nah, para sahabat yang lain, misalnya juga wanitanya Bani Makhzum atau yang lainnya, mereka mau. Siapa sahabat yang berulang-ulang dibawa kepada Rasulullah? Kan apa? Mabuk. Abu Mihjan ya. Berulang kali dibawa, cambuk lagi. Kenapa? Mabuk. Aduh. Berapa waktu kemudian diseret lagi, cambuk lagi. Kenapa? Mabuk. Sampai ada salah seorang sahabat yang jengkel, ini kok berulang-ulang, la'anakallah. Muncul atau qatalakallah. Jangan. Jangan dilaknat. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya. Itu karena tahu itu adalah takfir. Ini apa? Ini kafarah, menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Coba kalau tidak. Nah, kalau dia sanggup misalnya apa namanya bertobat dengan diam-diam, ya. Memang enggak masalah. Tapi siapa yang berani dan sanggup? Para sahabat itu sekecil aja dosa, kesalahan yang enggak ada hukuman had, itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, tanya kepada Abu Bakar, saya melakukan ini. Udah, taubat, kamu tutup dosamu, kesalahanmu, taubat kepada Allah. Sudah, jangan cerita yang lain. Enggak kuat. Datang kepada Umar, cerita, saya melakukan, udah tutup, kamu taubat kepada Allah. Sudah, jangan cerita. Enggak kuat juga. Gelisah, takut, datang kepada Rasulullah. Cerita, ya Allah, marah Rasulullah, down ya sahabat ini, ya Allah kiamat sudah. Selesai sholat sholaita ma'ana na'am ya Rasulullah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Selesai urusan dia, dalam keadaan dia betul-betul tahu ya. Walaupun kecil dosa itu ada perhitungannya, maka mereka sangat takut ya. Itu yang menjadi sebab ya, penyesalan dia dengan betul-betul menyesal. Ini kalau dosa besar enggak punya rasa salah, enggak penyesal. Bala. Dan hati-hati. Al-ma'asi baridatul kufr. Maksiat itu pengantar kepada kekafiran. Kalau orang itu sudah terbiasa, terseret. Nah, tinggal sejengkal atau selangkah lagi dia kan terjerumus dalam kekafiran. Bahaya. Wa hukmul abdi taib. Qala yaghfirullahu biha dzunuba ibadihi. Allah mengampunkan dengan adab, dengan hukuman had ini dosa-dosa hambanya. Kama warada bidzalikal hadis. Bagaimana disebutkan tentang hal itu? Hadis disebutkan dalam hadis tentang masalah ini. Wa hukmul abdi adzikru fil had. Nah, disebutkannya abd dalam ini abdul zakar, ini disebutkan budak laki-laki filhad di dalam apa namanya hukuman had al madkur hukmal amah li adamil farik bainahuma. Nah, kalau misalnya disebutkan disebutkannya budak dan hukum budak laki-laki wa hukmul abdi zakar, hukmul abdi dzakar, ya, hukuman budak laki-laki fil had, dalam terkait dengan hukuman had al madzkur yang telah disebutkan tadi, hukmul amah, hukumnya sama dengan hukuman amah budak wanita, li adamil farik bainahuma, karena tidak ada perbedaan di antara kedua. Apa tidak ada perbedaan? Sama-sama statusnya budak. Nah, seperti yang disebutkan oleh beliau tadi, sudah sering juga kita sebutkan, penutupan ayat itu sering disebutkan oleh beliau, ya, dan itu pasti berkaitan dengan pangkal ayat atau mungkin ayat sebelumnya yang bercerita tentang masalah itu. Yang sering kita sebutkan di sini tentang wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, itu hukum-hukum Allah, dan itu di situ ada kebijaksanaan, hikmah dari Allah kenapa diberlakukan untuk orang yang mencuri itu potong tangan. Nah, bukan di zaman sekarang saja orang-orang liberalisme, apa namanya, kelompok-kelompok yang enggak genah, ya, yang terlalu banyak belajar dengan orang-orang kafir, menyudutkan Islam enggak kejam, Islam enggak adil. Zaman dahulu, di masa-masa itu, orang-orang Mu'tazilah, gimana kok dikatakan hikmah, dikatakan adil, sementara kalau dia terlanggar, ya, hukuman apa namanya, diatnya aja 500 ekor unta. Kenapa kok cuma gara-gara seperempat dinar harus dipotong tangannya? Kan enggak adil itu. Akhirnya kalah-kalahan. Tapi kalau tahu hakikat manusia, nah, makanya semua hukuman HAM itu dia. Kalau tahu tentang manusia, enggak ada hukuman HAM. Orang yang ngerti tentang manusia itu, hakikat manusia dari asalnya sampai apa tujuan dia hidup. Ya, menyesal kalau mengiman apa namanya, berpegang dengan apa menerima hukuman hukum HAM, ya, itu tidak betulnya memang ingin orang yang apa namanya, orang-orang Yahudi yang ingin mengeluarkan manusia dari statusnya sebagai manusia makhluk yang mulia. Ala kulli hal qatalahum Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa